Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Kita adakan imtihan alfiyah yang keempat. Soal awal, soal yang pertama, soal awal, soal yang pertama. Qala ta'ala laqad 'alimta ma ha'ula'i yantiqun laqad 'alimta ma ha'ula'i yantiqun. Ma hukmu alima fi hadil ayah. Ma hukmu alima fi hadil ayah. Apa hukum alima dalam ayat ini? Dona wa akhwatuha itu kan ada tiga hukum. Ikmal, kemudian ilgha, kemudian taklik. Nah, ini hukumnya apa? Hukumnya ikmal, ilgha apa taklik ya? Yang dimaksud. Ma hukmu alima fi hadil ayat. Nah, hukumnya ikmal, ilgha ataukah taklik. Nah, pilih salah satu itu ya. Nah, as-su'alu atsani, soal yang kedua. Qala ta'ala aina syuraka'i alladziina kuntum taz'umun aina syuraka'i alladziina kuntum taz'umun aina maf'ulani taz'umuna aina maf'ulani li taz'umuna pakai li ya. As-su'al tsalits, soal yang ketiga. A'lama wa akhwatuha sab'atu af'alin. A'lama wa akhwatuha sab'atu af'alin. Udhkur. A'lama wa akhwatuha sab'atu af'alin. Udhkur. Sebutkan fi'il madinya saja, enggak apa-apa ya. Yang penting tujuh aklama dan saudara-saudaranya. As-su'alu ar-rabi, soal yang keempat. Qala ta'ala. Asmi' bihim wa absir. Asmi' bihim wa absir. Asmi' bihim wa absir. Aina fa'il li absir. Aina fa'il li absir. Asmi bihim wabsir. Alangkah mendengarnya mereka, alangkah melihatnya mereka. Ya. Aina fa'ilu liabsir. Mana fa'il dari lafadz absir? As-su'alu al-khamis, soal yang kelima. Qala ta'ala, wa qala niswatun, wa qala niswatun fil Madinah, wa qala niswatun fil Madinah, niswatun fa'ilun, niswatun fa'ilun. Ma hukmu taknisi amilihi, ma hukmu taknisi amilihi, limada, wa qala niswatun fil Madinah, niswatun para wanita ya, apa niswatun menjadi fa'il, pertanyaannya ada dua, apa hukum mentaknis amilnya, apa hukum memberi taknis kepada amilnya, itu qala itu ya, wajib, jawaz, mamnu, nah, ya ada tiga itu, wajib, jaiz berarti boleh, atau mamnu dilarang ya. Pertanyaan kedua, limadza, kenapa? Misalkan wajib kenapa, jaiz kenapa, mamlu kenapa ya. Nah, saya contohkan, dahabat Fatimatu, ma hukmu taknisi amili, jawabannya wajib. Nah, di anna Fatimah mu'annas hakiki, begitu contohnya ya. Nah, kalau waqala niswatun, nah, jaiz, wajib, mamnu, kemudian li anna niswah, kenapa ya. Nah, gitu cara memberi alasan seperti itu. As-su'al sadis, soal yang keenam. Qala ta'ala, Qalatil a'rabu amanna. Qalat ya al a'rabu amanna. Qalatil a'rabu amanna. Al-A'rabu fa'ilun. Ini pertanyaannya sama dengan yang kelima tadi. Ma hukmu ta'nithi amidihi. Walimada. Al-A'rab itu orang-orang Arab Badui ya. Berkata kami beriman. Al-A'rab fa'il. Apa hukum memberi taknis pada ambilnya? Itu qalat. Wajib, jais, mamnu. Walimada? Kenapa? Jadi an-al-A'rab apa gitu ya? Mufrad atau apa ya? Naam. Tayyib, as-su'al as-sabi', soal yang ketujuh. Qala ta'ala فَإِذَا نُفِخَ فِي السُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا نُفِخَ فِي السُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ مَا إِعْرَابُ nafkhatun wahidatun. I'rab nafkhatun wahidatun ya. As-su'alu ats-tsamin, soal yang ke-8. Mal murad, mal muradu bisyibhil fi'lil majhul. Mal muradu bisyibhil fi'lil majhul fi babi na'ibil fa'il. Mal muradu bisyibhil fi'lil majhuli fi babi na'ibil fa'il. apa yang dimaksud dengan syibhul fi'lil majhul dalam bab naibul fa'il. Nah, yang merafakkan naibul fa'il kan fi'il majhul dan syibhul fi'lil majhul. Nah, syibhul fi'lil majhul itu apa saja? Ya. Nah, jadi yang dimaksud ialah bukan definisinya, tapi wujud syibhu fi'lil majhul, ya. Itu apa? Nah, kalau memang satu ya satu sebutkan, kalau dua ya dua sebutkan, kalau tiga ya tiga-tiganya sebutkan. Pokoknya sebutkan semua. Naam. Taib. Soal atas, soal yang ke-9. Dhanna wa akhwatuha. Allati bimakna allati hiya allati hiya bimakna lil yakin wa dhan wal ghalib fihi lil yakin fi'lani udkurahuma dhanna wa akhwatuha allati hiya bimakna lil yakin wa dhan wal ghalib fihi lil yakin fi'lani udkurahuma. Jadi dhanna wa akhwatuha yang memiliki makna lil yakin dan lil dhan secara persamaan, tapi kebanyakan adalah digunakan mengandung makna lil yakin. Itu ada dua fi'il, ya. Sebutkan dua-duanya. Utkur ma. Tayyib. As-su'alul asyir, soal yang ke-10, terakhir. Qad yatadammanu al-qawlu ma'na dhon. Qad yatadammanu al-qawlu ma'na dhonni. Fayansibul mubtada'a wal khabar maf'ulaini kama tansibuhuma dhanna qad yatadhammanu al-qawlu ma'na dhanni fayansibu al-mubtada'a wal-khabara maf'ulaini kama tansibuhuma dhanna wadhalika bi arba'ati syurutin udhkur ada lafad qawul itu qawla yakulu qawul ya. Yang mengandung makna dhanna sehingga bisa menasabkan mubtada khobar sebagai dua maf'ul bihnya seperti dhanna menasabkan dua maf'ul bih. Hal itu bisa dengan empat syarat, sebutkan syarat itu ya. Nah, baik, saya kasih waktu 10 menit untuk mengevaluasi jawaban ya. Nah, waktu kurang 8 menit. Gak usah nyontek, gak usah ta'awun alal ismi ya. Ya, gak usah kita sama dalam dosa ya. Gak boleh sengaja membenarkan jawaban yang salah ya. Nah, tunjukkan kejantanan kalian ya. Nah, baik. Waktu kurang 7 menit. Waktu kurang 5 menit. waktu kurang 3 menit. Waktu kurang 2 menit. Waktu kurang 1 menit. Waktu habis. Ya, nah. Tapi kita koreksi bersama, ditukar dengan teman sebelahnya. Saya mohon dengan sangat untuk tertib. Yang kedua, tidak bersekongkol untuk membenarkan yang salah. Kemudian diharap untuk teliti, ya. Nah, kemudian usahakan dipahami baik-baik jawabannya temannya itu, sehingga tidak terlalu banyak komplain. Nah, sudah saatnya kalian untuk tawakal, ya. Pasrah hasilnya, apa saja yang muncul nanti hasilnya, ya itulah hasil kalian hari ini. Nah, barakallahu fikum. Taib, sudah semua. Kita koreksi soal yang pertama. Coba lihat. Agak maju ya. Qala ta'ala laqad alimta ma haula'i yantikun ma hukmu alima fi hadhil ayah ta'lik. Sudah. Selain itu salah, ya. Nah, nggak usah komplain ya. Udah jelas taklik. Nah, as-su'alu tsani, qala ta'ala, aina syuraka'i alladziina kuntum taz'umun, aina maf'ulani li taz'umun, siapanya? Mahdzufani atau mahdzuf cukup ya, dibuang dua-duanya. Nah, dah kalau enggak dibuang, kalau tidak ada kata-kata dibuang enggak boleh ya. Nah, saya enggak tanya takdirnya apa kok ya. Yang saya tanya itu mana mahfulbinya? Dibuang ya sudah. Ya, nah. Kalau ditambahi takdirnya enggak masalah. Yang penting ada kata-kata dibuang, ya. Nah, as-su'alu tsalis a'lama wa akhwatu wa sabatu af'al. Udkur. Awas, 7 ini, ya. Perhatikan baik-baik. A'lama, aro, naba'a, akhbaro, haddatha, amba'a, khabbaro. Nggak urat nggak apa-apa ya, yang penting 7 Kalau dijawab 7, 10 nilainya. Kalau dijawab 6, 9. Kalau dijawab 7, 8. Kalau dijawab 5, 8. Kalau dijawab 4, 6. Kalau dijawab 3, 5. Kalau dijawab 2, 4. Kalau dijawab 1, 3. Kalau enggak dijawab sama sekali, kosong. Ya. 7, 10. 6, 9. 5, 8. 4, 7. 3, 6. 2, 5. 1, 3. 6. Sudah saya kasih murah itu. Tak kasih murah. Nah. As-su'alu rabi, soal yang keempat. Qala ta'ala asmi bihim wa absir. Aynal fa'il absir. Mahdhuf, dibuang. Saya enggak tanya takdirnya apa. Kalau ditulis takdirnya ya enggak masalah, tapi harus ada kata-kata dibuang, ya. Nah. Kalau enggak ada kata-kata dibuang salah, ya. Nah. Harus ada kata-kata dibuang. Kalau ditambahi takdirnya bagus, kalau enggak ya enggak masalah. As-su'al khamis, qala ta'ala wa qala niswatun fil madinah. Niswatun fa'il, ma hukmu ta'nisi amiri, limadha? Jaiz. Li'anaha jam'u taksir. Nah. Kasih mu'anas boleh. Jama' taksir mu'anas mudakar sama, ya. Jaiz. Nah. Boleh. Qalat niswatun boleh. Qala niswatun. Hukumnya jaiz. Jawabannya karena jamak taksir, ya. Ah, jamak taksir atau isim jamak, enggak masalah. Ada yang mengatakan niswa itu isim jamak, ada yang mengatakan jamak taksir, ya. Sorry, ya. Nah, jadi mufradnya imro'ah, ya. Nah, niswa berarti jamak taksirnya atau isim jamak. Naam, barakafikum. Sorry. As-su'alu as-sadis, soal yang ke-6. Qala ta'ala, qalatil a'rabu amanna. Al-a'rabu fa'il, ma hukmu ta'nithi amirihi wa limadha? Jaiz, karena ucap taksir. Boleh qalal a'rabu, boleh qalatil a'rabu. Kalau dijawab jaiz saja, enggak bisa ngasih alasan, ya 5. Seperti tadi juga begitu, ya. As-su'alu sabi, qala ta'ala fa'idha nufikha fissuri nafratu wahidah, ma'irabu nafratu wahidah, na'ibul fa'il. Dah, jawabannya na'ibul fa'il. Nah. Kalau naibul fa'il mim masdar ya enggak apa-apa, ya. Naibul fa'il yang berasal dari masdar, yang penting ada naibul fa'ilnya, ya. As-su'alu tsamin, mal murad bi sibil majhul fi bab naibul fa'il, ismul maf'ul dan isim mansub ilaih. Nah, kalau disebut salah satunya 5. Nah, kalau bisa nyebut dua-duanya 10. Soal yang ke-9, dhanna wa akhwatuha allati hiya bi ma'na al-yaqin wa dhann wal ghalib fi al-yaqin fi'lan udhkuruhuma alima dan ra'a. Di ra'a sama alima, kalau bisa menyebut salah satunya ya 5, dua-duanya ya 10, ro'a dan alima. Nah, soal yang ke-10, katnya teman lo al-qaul ma'la dhan wa yansibul mubtada' wal khabar. Kama tansibuhum adon wa dalika biarti biar bati syurut ulkur. Pertama, ayakun al-fi'l mudhari. Yang kedua, mukhatab. Yang ketiga, masbuk istifham. Yang keempat, alla yufsal bainahuma. Jadi ada kata-kata mudhari, mukhatab, kemudian istifham, ya. Yang ketiga ialah mutasil, begitu, ya. Tidak dipisah. Adamul fasli atau mutasil atau Allah yufasal bainahuma. Nah. Kalau dijawab 4, 10. Kalau dijawab 3, 8. Kalau dijawab 2, 5. Dijawab 1, 3. Baik. Silakan dikoreksi di total, ya. Saya ingin tahu secara global, ya. Kalian